Yuk, bismillah ah, kita duet ya. Lagu Takkan Pisah dari Wali. Kalau baper silakan baper ya. Luapin aja di lagu ini. Sayang, aku ingin berbicara kepadamu tentang apa yang tengah aku rasakan. Ayo. Ada apa? Ada. Aduh, enak banget. Katakanlah semuanya. Ajib, ajib. Ku kan dengarkan duhai cintaku. Ah, mantap. Ya, berasa banget gitu ya. Berasa apa ya? Bila nanti orang tuamu tak meridoi dengan apa yang ku rasakan padamu. Takkan tinggalkanku, takkan pernah sayangku. Janjimu, janjiku untukmu. Ajib lah. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah. Akan ku pastikan. Ajib. Ku kan memeluk, menciummu di syurga. Jangan kau pergi tinggalkan aku. Bawa aku ke janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Ya Allah, mudah-mudahan kita para wali dan seluruh masyarakat Indonesia tidak akan pernah terpisahkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kau takkan tinggalkanku, takkan pernah sayangku. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan, ku kan memeluk, menciummu di syurga. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Ajib, RT Aji